أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Saya pikir ini berarti begini, yang demikian berarti begitu, kalau tidak begini berarti begitu. Ini saya yakin benar. Coba lihat ayatnya, coba lihat hadisnya. Ini terbalik. Terbalik. Cara berpikir bukan begitu. Tetapi baca Quran, baca sunnah, lihat tafsirnya dari para salaf, baru kemudian kita memakai pemikiran kita, menyesuaikannya dengan apa kata Allah, apa kata Rasul. Bukan dibalik, menyimpulkan dulu dengan akalnya. Menurut saya pikir kalau tidak begini berarti begitu, kalau tidak begitu berarti begini, bukankah berarti, ini kesimpulan yang pasti benar, secara akal. Dia pegang itu kuat-kuat, seakan dalil. Dia pegang hasil pikirannya tadi kuat-kuat, abdu alaihi bin nawajid, mereka gigit dengan geraham-gerahamnya, seakan-akan hadis sahih. Setelah itu, baru buka Quran, buka hadis, ada gak yang cocok dengan hasil pikiran saya? Maka kalau dia tidak mendapat yang cocok, mereka akan cari yang mirip. Ketika mendapatkan yang mirip, mereka selewengkan maknanya. Bahwa maknanya ayat ini yang seperti saya katakan tadi. Maknanya hadis ini seperti yang kita simpulkan dengan otak kita tadi. Padahal tafsir kesana tidak pernah dipahami wala oleh Abu Bakar, tidak oleh Umar, tidak oleh Uthman, tidak oleh Ali bin Abi Thalib, tidak pernah dipahami oleh Muhajirin, tidak pernah dipahami oleh para Ansar, tidak pernah dipahami oleh Ahlu Badr, dan tidak pernah dipahami oleh para sahabat seluruhnya. Berarti pemahaman baru, dalam tanda petik, sama dengan bid'ah. Ikhwan bin a'azakumullah, hati-hati. Jangan mengambil metode yang seperti itu. Kebalik. Terbalik metode seperti itu. Harusnya kita pahami Quran dan Sunnah dengan aqwal salaf, disimpulkan dengan aqwal ulama, dan kemudian kamu tidak boleh keluar dari apa yang ada pada Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Hasil pikirmu silahkan, tidak boleh keluar dari sana. Kalau keluar dari sana, salah cara berpikirmu. Keliru cara pembahasanmu. Yeah.